sendiri. Hampa hatiku kau tinggalkan daku, kau pergi tanpa pesan, melupakan janjimu. Sampai hatimu kau tinggalkan daku, seorang diriku tiada.